sudah dapat semua bukunya? Untuk teman-teman dari UNS, teman-teman UNS, ya, kampus, tolong temannya yang biasa datang ke sini, yang malam ini berhalangan, diambilkan buku. Takutnya rebu depan enggak dapat. Ya. Berapa orang nanti yang biasa datang, diambilkan buku, ya, jenengan yang bertanggung jawab. Mas Agung, untuk teman-teman Jogja yang kira-kira akan hadir ke sini, Mas Agus, Pak Taji ya, Pak Taji, Mas Hoho, dan lain-lain yang pokok yang sering datang sini, nanti diambilkan bukunya. Bilang bukunya sudah dapat, datangnya yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan ini diisi boleh kan Mas Roni? Maju aja satu. Enggak perlu dikosongi sini. Ya, Bapak bisa maju juga. Al-Fatihah. Alamanahibun Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ba'dal maghrib ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kelas Zubat di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya selama-lamanya, sedangkan yang sakit mendapatkan kesembuhan dan tidak sakit lagi selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Zubat atau syair-syair nazam fikih yang sudah dirangkum begitu indah. Insyaallah kita akan pelajari itu sebagai bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya janjikan, yang hadir di sini selama bukunya masih ada, yang hadir saya kasih hadiah buku. Kalau jenengan mau beli sendiri bisa pergi ke Surabaya di toko buku Cahaya Ilmu, harganya 22.000. Harganya sih murah, bisnya yang mahal. Bis dan waktunya ya. Nah ini kesini saya sediakan biar semangat belajar ya, biar semangat belajar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca bersama-sama dulu syairnya ya, sampai bait yang ke 10 dari bait yang pertama ya. Bareng-bareng aja sama saya. Alhamdulillahidzil jalali wa syari'il harami wal halali. ثم صلاة الله مع سلامي آل النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة للمبتدي الرجال تكفي مع التوفيق للمستغل إن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بأش ريك الزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعمل مؤدب من قبل لعباد الوثن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو المن نبي الإخلاص لكي لكون مو jibal khalasi. Dah ingat-ingat di pesantren tuh. Ya di pesantren tuh begitu tapi hafalan. Dihafalkan banyak, lagunya macam-macam ya. Lagunya macam-macam. Saya bisanya baru itu. Nanti kalau ada lagu yang lain kita pakai. Dan jenengan punya waktu seminggu untuk rebu depan. Selama seminggu dibaca berulang kali. Nanti kan hafal sendiri. Ya nanti hafal sendiri. Artinya sudah ada, penjelasannya juga sudah kita jelaskan sebagian. Sekarang sampai pada syair yang ketujuh. Kemarin sudah kita bahas lagi. Fa'amal walau bi'usyrikaz zakati, maka amalkanlah walau hanya sepersepuluh seperti pada kewajiban zakat. Ya. Takhruju bi nuril ilmi min dzulumati, niscaya dengan begitu engkau akan keluar dengan cahaya ilmu. Jadi kita disuruh mengamalkan walaupun sepersepuluh dari ilmu tersebut sebagaimana kewajiban zakat, niscaya dengan begitu kita akan keluar membawa cahaya ilmu dari kegelapan yang ada. Nah, insyaallah kita akan kupas ini sebagaimana sudah kita kupas sebelumnya ya. Sudah kita kupas sebelumnya. Di akhir itu sebetulnya ada catatan kaki. Itu kalau ada tanda bintang-bintang itu tanda catatan kaki itu. Nanti kalau kita cari di belakang nanti insyaallah akan dapat keterangan yang lebih lanjut. Fa'mal walau bi usyrika zakati, kemarin sudah kita terangkan. Kita kalau mau mengamalkan ilmu yang mana ini ya? Tentunya ini bukan ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang wajib itu jangan diamalkan sepersepuluhnya. Ya udah saya amalkan sepersepuluhnya aja gitu ya. Salatnya tok, puasanya tidak, kacau gitu. Ini kalimat dan amalkanlah walaupun sepersepuluh, 10% amalkan. Itu yang diamalkan adalah ilmu-ilmu yang sunnah, bukan ilmu yang wajib. Karena kalau ilmu yang wajib, wajib diamalkan seluruhnya. Ilmu yang haram, meninggalkan yang haram, wajib diamalkan seluruhnya. Jangan mengatakan, "Ndak, saya udah anu kok mengamalkan 10% meninggalkan yang haram. Zina saya tidak, maling tapi saya lakoni." Na'udzubillah min dzalik. Tidak begitu. Seseorang dikatakan akan keluar dari kegelapan kalau dia mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian dia bisa mengamalkan yang sunah-sunah itu walaupun cuma 10%. Ya, walaupun cuma 10%. Dengan 10% pengamalan yang sunah, dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Kenapa? Takhruju binuril ilmi. Dia akan keluar dari kegelapan tersebut karena dia membawa cahaya ilmu. Artinya di dirinya muncul cahaya. Seperti tempat ini misalnya, kita pasangi lampu. Ya jadinya enak. Ya jadinya enak. Lihat yang lain tuh ya terang benderang. Masih ingat kisah saya waktu saya dakwah di Ponorogo. Waktu itu masih nyewa mobil L300. Makanya kan saya bilang saya pengennya punya mobil sendiri dan mobil yang bagus kalau untuk dakwah. Karena mobilitas kita sangat tinggi. Saya nyewa mobil L300, kalau orang Solo bilang L sape itu ya. Dan mobilnya parah gitu, kondisinya gak bagus. Yang nyarikan panitia, teman yang nyarikan gitu. Pulang dari Ponorogo sampai di Ngawi, berhenti di rumah makan bis itu ya. Makan malam di situ, yang mau ke toilet, lihat berita TV. Pas lihat berita TV, bom Bali yang pertama, ya terjadi ledakan bom Bali yang pertama, heboh Indonesia, kita heboh saat itu. Nah, terus saya cepat-cepat pulang ke Solo. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah, itu dari Ponorogo sampai Ngawi, waktu mau pulang, mobil itu rusak, lampunya mati semua, Jadi kami itu dari Ponorogo sampai Ngawi tanpa lampu. Alhamdulillah waktu itu Ponorogo Ngawi lampunya padang. Jalanan itu masih banyak lampu. Tapi Ngawi Sragen Solo lah ini masalah. Karena Ngawi Sragen itu jalannya gelapnya luar biasa, sedikit berkelak-kelok dan hutannya juga lumayan waktu itu ya. Masih banyak pohon-pohon yang besar hutan belantara. Terus supirnya nanya, "Bib, enggak nunggu sampai subuh saja?" biar terang gitu, jadi enak. Saya bilang, enggak, jalan sekarang. Lampunya mati, Bib. Enggak apa-apa, enggak usah pakai lampu, jalan pelan-pelan. Teman saya yang satu rombongan jantungnya begini, duk duk, urung rabi, Bib, urung rabi gitu. Belum nikah nih, Bib, belum nikah. Naik mobil, lampu mati, jalur bis utama. Jangan tahu juga kan, seorang artis itu meninggal dunia di jalur Ngawi Sragen itu kan, waktu naik kendaraan ya. Nah, jalannya waktu itu masih rusak jelek, gak seperti sekarang. Masih rusak jelek. Bis besar, bis Sumber Kencono yang sekarang udah ganti jadi Sumber apa itu, Sumber Selamat, Sumber Rahayu, macam-macam ya. Dulunya Sumber Kencono, Mira, Eka, banter-banter lewat situ semua. Mobil yang saya tumpangi tidak ada lampunya. Di situ saya ngerti ngerinya orang kalau naik kendaraan tidak ada cahaya, peteng dedet sama sekali. Nah, teman saya itu saking takutnya punya handphone dulu tuh ya. Handphone dulu kan ada senternya. Handphone sekarang jarang yang ada senternya. Handphone dulu tuh jelek tapi ada senternya. Nah, itu handphonenya dinyalakan senternya, kemudian dia duduk di paling depan nyenteri jalan gitu ya. Saya bilang ya percuma, enggak mungkin ketokan jalannya. Mau nyenteri jalan kok pakai handphone. Dalam kondisi gelap seperti itu, subhanallah, ada mobil Isuzu Panther nyalip. Ya, nyalip. Kemudian saya lihat sopirnya itu sendiri, enggak ada penumpang. Saya ini sopir juga. Saya itu kalau nyopir sendiri pengennya kebut. Ya, pengen cepat sampai rumah gitu kan. Kalau nyopir sendiri. Tapi supir Isuzu Panther ini banter, ngebut, nyalip. Tahu mobil yang enggak ada lampunya ini bukan ditinggal, dia langsung mengurangi kecepatan, ngasih tanda hazard, ngasih petunjuk ikuti saya gitu. Jadi akhirnya kami ini bisa jalan, ya bisa jalan nunut cahayanya Isuzu Panther. Lah sebelumnya bagaimana? Sebelumnya kami itu jalan kalau ada bis nyorot gitu seneng, ketokan jalannya gitu ya. Jalannya kelihatan. Begitu ada Isuzu Panther di depan, cahayanya jelas, kita tinggal ngikut. Akhirnya sampai Solo selamat gara-gara nunut mobil yang punya cahaya. Ya, nunut mobil yang punya cahaya. Itu baru belantara Ngawi, jalan raya Ngawi Sragen. Tanpa cahaya sumpek ya, ragu-ragu, khawatir. Nah, kalau belantara kehidupan dunia orang enggak punya cahaya jadinya seperti apa? Belantara kehidupan dunia orang enggak punya cahaya, jadinya seperti apa? Jalan itu ya nabrak-nabrak, jatuh-jatuh, bahkan mungkin terjun ke jurang tapi dia tidak sadar. Na'udzubillah min dzalik, yang ada hatinya jadi sumpek, enggak enak. Kok hati saya sumpek, pepet, enggak enak, kenapa? Karena nurnya itu belum banyak atau enggak ada sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Berarti keberadaan cahaya ini penting. Ya, wujudun nur ini penting. Makanya yang dicari oleh manusia dalam kehidupan itu ya sebetulnya cahaya. Innan nur idza dakhalal qalb, seperti kemarin sudah kita jelaskan dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyatakan, sesungguhnya cahaya kalau masuk ke dalam hati, maka hati ini, dada ini, infasah lahus sadar, menjadi luas dan lapang. Yang tadinya sempit jadi luas dan terasalah lapang. Kenapa jadi luas dan lapang? Karena di dalamnya ada cahaya. Cahaya menjadikan luas. Memang begitulah. Tempat itu gelap, begitu ada cahayanya semakin jembar. Semakin ada cahayanya semakin jembar. Tapi kalau tidak ada cahayanya, ketokan gelap, sempit. Yang kita bisa lihat itulah yang terasa lokasi kita atau ruangan kita. Yang lain tidak kelihatan. Nah, orang yang punya ilmu, ilmunya diamalkan, yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, sunnah dilakukan. Itu begitu dia ngamalkan, dirinya ini muncul nur. Nur. Lah, nur ini muncul bukan cuma untuk dia. Muncul di matanya, muncul di telinganya, ya, muncul di tangan, muncul di kaki, muncul di mulut, di lidah, muncul di perut, muncul di alat vitalnya, muncul di sekujur tuh tubuh. Sehingga matanya itu ngerti, yang boleh saya lihat yang mana, yang tidak boleh yang mana, yang bisa dilihat yang mana, yang tidak bisa yang mana. Ngerti betul tuh. Telinganya juga jadi ngerti. Nah, orang yang udah diliputi cahaya seperti ini, ketika dia duduk dimanapun menyinari sekitarnya. Ya, menyinari sekitarnya. Yang barusan datang tolong langsung dikasih bukunya. Ya, tolong teman-teman. Ya, itu mbak-mbak dan ibu-ibu, tadi ada berapa yang barusan datang, tolong dikasih bukunya, serahkan saja. Jadi biar bisa nanti ngikuti ya. Orang yang punya cahaya itu cahayanya akan mengitari sekitarnya. nur tadi, membuat sekitarnya juga bercahaya. Nah, kalau ada satu orang bercahaya di tengah orang-orang yang gelap, maka orang itu kalau lihat orang tersebut langsung hatinya kok ayem yo, kok tentrem yo, kok enak. Gak perlu pakai ngomong, gak perlu pakai ceramah, gak perlu pakai apa ya, istilahnya halaqah, gak pakai apa-apa, diem saja. Dia diem saja itu udah nulari yang lain. Diemnya nulari yang lain, apalagi dia zikir gitu. Ya, apalagi dia kemudian buat halaqah bareng-bareng, entah tadarus Al-Qur'an, entah kemudian apa namanya? Menyampaikan kajian, nurnya itu akan semakin banyak. Gak masalah, yang azan biar azan. Kita juga lagi azan. Nanti kita jawab azannya selepas apa namanya azannya selesai. Karena kalau jawab azan satu-satu gak akan selesai. Kan azannya banyak. Kita fokus aja pada apa yang lagi kita kaji. Nah, nur ini ketika ngumpul di satu tempat, satu titik, orangnya menjadi lapang, di sekitarnya jadi lapang. Itu baru sebagian kecil dari nur ilm. Coba sekarang kita tingkatkan, kalau jenengan, saya, kita jejer sama nur yang lebih besar. Ada wali gitu. Mohon maaf ya. Tempat ini. Dengan segala kekurangannya. Kita kroso ayem enggak? Kroso ayem kan? Kroso tentrem. Kenapa? Nur jenengan, nur saya, nur Mas Edwin, dan nur-nur yang ada di sini kumpul jadi satu. Contoh ya. Lampu ini ada banyak enggak ini? Banyak. Wattnya kecil lampunya, 45 watt. Bukan lampu yang 1000 watt, bukan. 45 watt. Kalau yang nyala cuma satu kira-kira terang enggak? Enggak. Tapi karena nyala semua, 12 lampu ini nyala semua, jadinya terang atau enggak terang? Terang. Kenapa jadi terang? Karena nyala bareng. Ya, nyala bareng sehingga nurnya kumpul jadi satu. Jenengan, saya, kita ini mungkin ada yang nurnya 100 watt, ada yang baru 5 watt, ada yang mungkin 200 watt, ada yang mungkin cuma 1 watt. Kumpul jadi satu, maka membuat nur yang luar biasa. Sehingga kita di sini ya tenang, tentram, artinya enak. Kenapa? Padang. Karena padang. Kita naikkan sedikit. Lah kalau kita masuk kumpulan orang-orang yang nurnya 1 juta watt kira-kira bagaimana? Para wali lagi kumpul, kita masuk di situ. Yo nangis tok bisanya, nangis begitu. Karena hatinya kepadangan, ketentraman gitu ya. Jadi rindu pada akhirat, jadi kenal sama Allah, bawaannya nangis gitu. Ya, awal gitu. Itulah fenomena yang sering disaksikan. Kalau ada orang pergi ke Mekah Al-Mukarramah, terus lihat Ka'bah atau lihat orang-orang yang tawaf, kok tiba-tiba enggak ada apa-apa, nangis sendiri gitu ya. Ya, jadi terharu. Kenapa? Karena hatinya padang seketika. Karena di situ ada nur yang luar biasa. Kita naikkan lagi. Lah kalau orang jejer sama sumbernya nur kira-kira bagaimana? Nabi Muhammad SAW. Huwan nuru yahdil ha'irina ziya'uhu. Beliau SAW ada an-nur, cahaya yang bias cahayanya itu memberikan petunjuk pada orang-orang yang lagi kebingungan. Bias cahayanya memberikan petunjuk. Rasulullah itu nur. Nur. Kenapa beliau disebut nur? Huwan nur? Karena beliau diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Qala ya Jabir, ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, nanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa atau siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka Rasul menjawab, qala ya Jabiru, duhai Jabir, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya, Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah. Nah, kalau cahayanya Allah itu kan bukan makhluk. Cahayanya Allah bukan makhluk, bagian dari Allah. Yang terangnya itu bukan seperti ini. Allah enggak butuhkan terang yang begini. Paham ya? Jadi jangan disamakan cahayanya Allah dengan cahaya lampu, enggak. Jangan disamakan cahayanya Allah dengan cahaya matahari. Jangan disamakan cahayanya Allah dengan cahaya rembulan. Allah cahaya, tapi cahayanya Allah tidak sama dengan cahaya ciptaannya. Tidak sama dengan cahaya ciptaannya. Allah cahaya artinya Allah terang. Allah enggak gelap. Dan Rasul diciptakan dari cahayanya Allah. Diciptakan dari cahayanya Allah. Dari cahaya Rasulullah diciptakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan bayangkan bagaimana seseorang yang kemudian jejer berdampingan, duduk bareng, makan bareng, sholat bareng, minum bareng, tidur bareng dengan cahaya tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nikmatnya seperti apa, tentremnya seperti apa. Makanya sahabat itu kalau udah lihat Kanjeng Nabi, gak obah belas. Indah kok, terpana. Coba kalau kita lihat keindahan seperti apapun, mesti upyek. Gerak obah, kalau sahabat itu tidak, bisa antum sekali lihat Rasulullah SAW. Ya, mari kita balas azan dulu ya, sudah selesai semua kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna rasulullah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah muhammadar rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-wadi at-tamma was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athhu bil-maqam alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ya, mudah-mudahan hujannya nyingkir dulu dan tidak ada hujan ya. Insyaallah di Jumat saya taruh insyaallah. Karena kalau nunggu ngecornya lantai 3 butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh biaya. Jer Basuki mau beo. Ini begini nih mancing biaya dari langit biar turun blok gitu. Insyaallah. Sahabat kalau udah duduk sama Rasulullah udah ya tidak terasa di dunia lah, memang tidak lagi di dunia. Loh, Kanjeng Nabi itu ngungkuli swarga. Ngungkuli swarga. Jadi udah bareng Kanjeng Nabi itu ya bukan terasa di surga, lebih dari surga. Makanya kalau udah dulu sama Kanjeng Nabi, udah tidak kangen lagi sama surga. Sudah tidak kangen lagi sama surga. Kenapa? Nah, ini lebih dari surga, udah di sampingnya. Ya, sudah ada di hadapannya. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu, sahabat itu betul-betul kelangan, kroso betul. Ya, terasa hilangnya. Walaupun Rasul enggak hilang, tapi kroso beda itu terasa. Lah, nur ini yang harus kita cari. Nur, cari tambahan cahaya. Makanya Rasul diperintahkan Allah, walaupun beliau sudah sumbernya cahaya dan cahayanya banyak, waqur rabbi zidni ilma. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Waqur rabbi zidni ilma, ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Dengan nambah ilmu diamalkan, maka nambah nurnya. Tambah ilmu diamalkan, nambah nurnya. Mencari ilmu itu juga sudah nambah nur. Karena mencari ilmu bagian daripada mengamalkan ilmu. Menyampaikan ilmu nambah nur. Karena menyampaikan ilmu bagian daripada mengamalkan ilmu. Nah, begitulah proses. Maka di sini dikatakan, fa'amal walau bi'usri kazdakati takhruju binuril ilmi min dhulmati. Amalkan ilmu yang sunnah-sunnah tadi. Walaupun cuma 10%. Maka kamu akan keluar membawa cahaya ilmu dari kegelapan. Nah, yang repot sekarang ini banyak orang yang berada dalam kegelapan merasa dalam cahaya. Contoh, boleh saya ngasih contoh? Saya itu, ada orang ngomong begini, saya itu gak perlu sholat pakai gerakan. Sholat itu saya cukup duduk saja, termenung gitu, membayangkan sholat, hati saya tentrem, saya udah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang berada dalam kegelapan sak pole tapi rumongso padang. Ini repot ini. Ini repot kan. Karena gak ada judulnya. Sholat sambil ngelamun tuh gak ada. Kalau sholat sambil ngelamun, kira-kira yang paling hebat ngelamunnya siapa? Yang paling hebat konsentrasi termenungnya siapa? Nabi Muhammad SAW itu paling hebat merenungnya itu Rasulullah. Konsentrasinya paling bagus Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah sholatnya sambil merenung? Ya tidak. Sholatnya ya bergerak. Berdiri, bahkan kakinya sampai bengkak. Makanya jangan kemudian orang mengatakan, udah saya gak perlu pakai gerakan lagi, saya udah nyampe. Gak perlu pakai gerakan lah. Lagi, na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang tersesat, dalam kegelapan tapi tidak sadar. Dia merasa dirinya dalam cahaya. Ini yang repot. Biasanya begitu-begitu karena tidak mau kumpul sama ulama, enggak mau kumpul sama orang soleh, sehingga tertutup ya, tertutup tapi tidak sadar. Naam, kemudian dilanjutkan di sini, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli ubadil watan, atau di riwayat yang lain abidil watan, sama ya. Nanti bisa lihat di Zubar situ syair yang ke-8. Fa'alimun bi'ilmi lam ya'lan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Ada dua versi, ada yang ubadil watan, ada yang abidil watan, sama ya. Fa'alimun, dan orang alim. Ya, dan orang alim, sebab orang yang alim. Bi'ilmihi, yang dia tidak mengamalkan ilmunya, bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil watan. Maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ngeri ya ancamannya. Penyembah berhala itu kalau diazab pantas. Nah, ini orang punya ilmu, tahu ilmu, kok diazab lebih dulu sebelum orang-orang yang nyembah berhala. Yang dimaksud di sini fa'alimun bi ilmihi ini siapa? Dan yang dimaksud ilmunya itu ilmu apa? Ya, kemudian mu'adzab min qabli ubadil watan itu kira-kira penyebabnya dia diazab apa? Ini akan kita bahas. Nomor satu, fa'alimun bi ilmihi, orang yang alim dan punya ilmu. Yang dimaksud punya ilmu, orang yang alim punya ilmu yang wajib-wajib. Tahu ilmunya sholat, tahu ilmunya zakat, tahu ilmunya zina itu haram, tahu ilmunya minum-minuman yang keras itu haram. Ya, tahu semua itu. Lam ya'malan, dia dengan nun taukid, lam ya'malan, dia tidak berniat mengamalkan ilmunya. Tidak berniat mengamalkan ilmunya. Tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini perlu diperhatikan betul ya. Dia tidak berniat, dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka kelak mu'adzabun, dia akan disiksa dengan siksaan yang tiada maaf lagi itu. Azab yang sangat-sangat pedih. Sebelum para penyembah berhala disiksa. Nanti di hari kiamat itu kan ada, misalnya, para peminum khamar silakan masuk neraka, golongan pemabuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para koruptor silakan masuk neraka, golongan koruptor masuk neraka. Orang-orang yang pelit silakan masuk neraka, kelompok orang-orang yang pelit masuk neraka. Para penyembah berhala silahkan masuk neraka. Itu ada urutannya. Ada urutannya. Lah, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya tadi akan masuk urutan pertama dulu. Nyemplung dulu dia. Diazab dulu. Sebelum yang nyembah berhala. Nanti ada surat. Para ulama yang enggak mengamalkan ilmunya silahkan masuk neraka. Ini kalau salah dipahami, akibatnya santri jadi enggak berani belajar. Masyarakat awam tidak mau pengajian. Percuma saya cari ilmu, nanti kan kalau tidak saya amalkan saya disiksa. Ini kadang juga karena akibat ulahnya penceramah atau mubaligh yang enggak mudeng akhirnya nyampaikan. Orang itu kalau punya ilmu enggak diamalkan disiksa sama Allah loh ya. Akhirnya orang takut toh. Ya wis lah, kalau gitu lebih baik jadi orang bodoh, kan orang bodoh enggak disiksa. Kacau atau enggak kacau begitu? Kacau kan? Ini salah nafsir kan. Lah, yang betul maksudnya bagaimana? Orang yang tahu ilmu yang wajib, wajib, wajibnya puasa, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya meninggalkan yang haram, zina, khamr dan lain sebagainya, dia sama sekali tidak ada niatan mau mengamalkan. Tidak ada niatan mau mengamalkan. Sehingga dia terjang semua, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, khamr ya dia minum. Ya, dengan tajarruan dia berani kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penyesalan. Lah yang begini ya pantas disiksa. Kenapa? Lah wong dia ngerti tapi dia nekat ngelanggar tanpa rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan maling. Maling itu ditanya, "Jenengan ini maling berani masuk neraka ndak?" "Ora wani." "Gelo, yo gelo, tapi yo piye? Wis tak usaha ki ora maling tapi yo kalah karo nafsu. Saya tuh berusaha merangi nafsu saya, tapi kok godaan nafsu terlampau besar, setan terlalu besar, akhirnya saya mencuri lagi. Ini kan ada penyesalan nih, ada banyak kesalahan, dan sebetulnya enggak suka dia tuh mencuri. Enggak suka orang itu mabuk, enggak suka mabuk, nangis. Saya berapa kali di sini didatangi pemabuk, masih mabuk, aromanya mabuk gitu ya, nangis-nangis di depan saya berkali-kali. Doakan Habib Ustaz, biar saya enggak begini lagi, nangis, nangis betul. Saya ini mati takut, hidup enggak mau. Itu serius nih, nangis ke sini itu ya. Setelah Jumat itu pengajian kan banyak, 1500 sampai 2000 orang ya, setelah pulang semua baru dia masuk. Ikut ngaji di luar itu. Nah, temannya dilosor di pinggir jalan itu. Jadi mabuknya lebih berat. Kulitak ini masuk. Ustaz, tolong. Saya itu hidup enggak mau mati takut. Saya juga heran nih. Maksudnya bagaimana gitu? Saya hidup gak mau soalnya kalau saya hidup maksiat terus. Oh, ini api ini ya. Oh, kok saya dapat ilmu begini dari lisan pemabuk ya? Dari jenengan kok gak dapat ya? Saya heran saya. Oh, karena gak mabuk gitu ya. Jadi terus mendem saya kan ngawur ya. Na'udzubillah min zalik. Ini coba. Jadi dia itu hidup gak mau. Gak mau hidup karena kalau hidup nambah dosa terus gitu loh. Aku urip maksiat terus Ustaz. Mau saya. Saya hidup maksiat terus. Tapi ya aku yang mati terus ning kubur jadi kaya ngopo lah uripku kaya ngene. Hidup saya seperti ini mabuk mabuk mabuk mabuk. Nanti kalau saya mati meninggal di kubur saya seperti apa? Jadi saya hidup tidak mau, mati pun enggan. Mati takut ini. Nah, ini kan tahu ilmunya haram tahu, dia terjang bukan karena dia mau nerjang, karena dia kalah melawan hawa nafsu dan setan. Sama dengan kita-kita, kita belajar pengin jadi orang yang lebih berilmu kan? Tapi kita kan masih melanggar, yang haram ya dilanggar. Sadar melanggarnya gitu kan? Yang haram dilanggar. Yang wajib kadang ya ditinggalkan. Karena godaan setan dan nafsu. Apakah yang begini akan disiksa sebelum penyembah berhala? Tidak. Bukan yang begitu. Ya, yang disiksa yang bagaimana? Orang yang alim, yang punya ilmu, tidak mau mengamalkan, terus gaya jadi orang alim. Yang repot nih ya begitu. Jadi dia masih pakai baju takwa, terus dia ya ngajar orang, kamu enggak boleh lo enggak, kamu enggak sholat, haram neraka kamu enggak sholat. Padahal dia orang sholat. Dia enggak sholat. Dia nyuruh orang sholat, kamu sholat sholat. Dia enggak sholat bukan karena dia apa namanya tidak bisa mengalahkan nafsunya, enggak. Bukan karena dia perang lawan setan, enggak. Memang dia mau sholat. Yang penting orang kan gak ngerti kalau saya gak sholat. Yang penting kan orang gak tahu kalau saya mabuk. Udah. Orang gak ngerti. Ujung-ujungnya dia bilang, Allah maha pengampun. Di hatinya begitu, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Lah orang yang punya ilmu tapi model begini, lah ini yang disiksa lebih dahulu nih. Beda dengan orang yang cari ilmu, belajar, dia punya ilmu, dia pengen mengamalkan ilmunya, tapi dia kalah terus sama nafsunya. Yang begini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau memperjuangkan tapi dia gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Inilah yang dikatakan oleh Allah, hamba-Ku mendatangiku minta ampun kepada-Ku maka Aku mengampuni dia. Asal dia mau istighfar minta ampun diampuni Allah. Gagal lagi istighfar ampun diampuni Allah. Boleh ngasih contoh? Boleh. Pengennya sholat subuh tepat waktu. Ya kan? Ya, tapi usaha luar biasa. Tang ini kok jam 7 terus ini ya. Bangunnya jam 7 terus ini ya. Padahal jam setengah 5 yang ngelilir gitu kan bangun gitu kan. Ntar lagi itu ya. Tapi bangunnya terus jam 7. Gelo atau enggak gelo? Gelo. Tahu enggak ancamannya? Tahu, ya kan? Tahu hukumnya? Tahu. Apa niat ngelanggar? Enggak. Tapi kan kalah sama males, kalah sama nafsu, kalah sama setan. Lah yang model begini apakah dicemplungin rokok sih? Gitu ya. Disiksa dulu sebelum menyembah berhala? Tidak. Insya Allah tidak. Bukan yang seperti ini yang dimaksud orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang dimaksud adalah orang yang dengan ilmunya pengen mengelabui masyarakat. Dia kelihatan alim, sebetulnya dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Cukup jelas? Jadi jangan salah. Ya jangan salah. Tapi kita juga juga jadi pendorong buat kita. Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Wah, hati-hati. Ilmu ini nambah, tapi orang nambah cedak cuma teng Gusti Allah, ilmunya nambah, enggak nambah hidayahnya, enggak nambah amalnya, enggak nambah petunjuk dari Allah, berarti dia ini enggak nambah dekat tapi nambah jauh. Ilmunya nambah tapi enggak mau ngamalkan, yang enggak nambah dekat tapi tambah aja jauh. Itu ada ancaman. Maka kita sebagai penuntut ilmu dikasih tahu begini, jangan juga mengatakan, oh itu orang alim yang begitu-begitu, jangan. Kalau kita ya harus hati-hati. Ya, ini kalau kita bisa jadi termasuk yang diancam ini. Paham ya? Kenapa saya katakan begini? Kalau tidak dijelaskan begini, nanti membuat orang yang mau belajar jadi takut. Kan gitu ya? Tidak mau belajar. Tapi kalau terlampau dijelaskan begitu, nanti yang sudah belajar, oh bukan saya. Ya kok dosa lain gitu kan? Dosa lain. Jadi biar kita timbul juga rasa takut. Justru ciri pencari ilmu yang benar yang ada rasa takut dalam hatinya. Takut kalau enggak ngamalkan nanti disiksa. Takut di situ. Lah enggak ngamalkan apa? Tidak mengamalkan ilmu yang wajib, bukan ilmu yang sunnah. Jenengan tahu ilmunya salat duha kok enggak diamalkan ya enggak disiksa. Jenengan tahu ilmunya tahajud enggak diamalkan ya enggak disiksa. Jenengan tahu ilmunya sedekah enggak diamalkan ya enggak disiksa. Cuman ya tadi itu ya enggak nyedak itu berarti dia. Poinnya kurang banyak. Ya nilainya kurang banyak, ruginya luar biasa. Tapi kalau tahu ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmu zakat kok enggak diamalkan, ya itu nanti disiksa. Kalau enggak niat ngamalkan sama sekali, maka disiksanya sebelum penyembah berhala. Paham ya? Kalau berusaha ngamalkan tapi kok kepleset, bangun, ya insyaallah diamali oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga suatu saat berhasil. Ya. Orang itu yang penting pokoknya semangatnya tinggi kok. Gerak semangatnya tinggi ya nanti ya tercapai apa yang diinginkan. Contohlah, ini saya mau nyemangati diri saya sendiri. Majelis Zubat ini saya buka baru kira-kira 4 kali pertemuan ya. Hah? 5 atau 6? Ya sama libur sekali itu 5 paling lebih ya. Sekitar sebegitulah, 5 atau 6. Diawali berapa orang? 20 orang kalau enggak salah ya. 20 orang diawali. Artinya baru sebulan yang lalu diawali 20 orang. Kira-kira saya udah usaha untuk menyiarkan belum atau belum usaha nih? Belum ya, nyiarkan betul kemana-mana nih. Hadiri Rebu, Maghrib sampai Isya, udah gitu belum? Belum ya, belum. Nyantai kan, nyantai. Dalam waktu 1 bulan, kurang lebih kan 1 bulan. Coba dilihat, yang hadir sudah jadi berapa ini? Ini sudah di atas 100 ini. Ya kan, sudah di atas 100 insyaallah. Nambah itu yang hadir nambah. Kita harus punya semangat yang tinggi. Ya. Terus nanti insyaallah ya. Kurang lebih 5 bulan lagi prediksi saya insyaallah 5 bulan lagi tempat ini enggak cukup loh. Maghrib sampai Isya itu tempat ini enggak cukup. Kenapa? Karena pengajian yang Rebu ini enteng. Entengnya bagaimana? Habis sholat maghrib, bisa sholat di rumah, terus datang ke sini, duduk sebentar ngaji, sholat isya, pulang. Nah, sampai rumah makan malam. Jangan di sini makan malamnya. Ya, tenang-tenang, nanti ada jadwal makan malam bersama. Yang jelas bukan hari ini ya. Saya tuh pokoknya seneng kumpul makan kok. Seneng kumpul makan. Pulang, waktunya masih panjang, mau istirahat, mau ngapain juga bisa. Mau lanjut keluar, mau ke mall, mau ke pasar ya juga bisa, mau ke rumah teman juga bisa. Ringan gitu, enteng gitu. Jadi kalau lagi ada acara ke Solo bisa dipaskan gitu. Enggak habis waktunya. Waktunya masih bisa manfaat untuk yang lain. Jadi efektif. Insya Allah bisa lebih besar dari hari Jumat. Atau sama besar dengan yang hari Jumat. Oh, ini baru dibuka aja sudah seperti ini. Itu harapan saya seperti itu. Nah, ada satu cerita dari almarhum Habib Anis. Ini tentang masalah kita kalau amal itu jangan putus asa gitu ya. Amal itu jangan putus asa. Jatuh bangun. Pokoknya jangan takut. Jangan kemudian ojo-ojo aku wong alim sing disiksa. Enggak. Itu was-was tuh nanti. Akhirnya enggak mau belajar lagi. Karena saya ketemu banyak orang itu. Kamu enggak datang pengajian lagi kenapa? Habib nanti kalau enggak saya amalkan saya disiksa kok. Iki gurune ya sapa gitu. Yang ngajari siapa? Saya kok enggak ngamalkan disiksa. Nah, kalau kamu enggak sholat ya disiksa, itu pantas gitu ya. Tapi kalau kamu enggak ngamalkan zikir, enggak ngamal ya enggak disiksa lah ya, wong itu kan bagian sunnah itu. Itu nilai tambah. Nah, kalau kamu niat tidak mau ngamalkan sama sekali, lah iki medeni sak hurunge wong sing nyembah berhala awakmu sik gitu ya. Awakmu sik nanti disiksa. Masih ingat ceritanya tentang Wang Wung ya Habib Anis? Habib Anis cerita tentang Wang Wung. Jenengan tahu Wang Wung enggak? Yang muda-muda ini kelihatan enggak tahu nih. Hah? Yang di belakang maksud saya. Mbak-mbak yang muda-muda tahu Wang Wung? Banyak enggak tahu kan Wang Wung. Ngapunten ya, nanti set di Google. Wang Wung gitu. Wang Wung itu kumbang ngapunten ya, enggak enak. Kumbang tai. Kumbang tai. Jadi kumbang yang hidupnya itu makannya di kubangan kotoran sapi, kotoran kerbau. Jadi kalau Wang Wong itu lihat kotoran kerbau, indahnya luar biasa. Cep, langsung masuk dia. Dan sehat. Dia sehat. Cara membunuh Wang Wong yang paling cepat adalah semprot minyak wangi. Mati dia. Wang Wong itu kalau kena bau harum, tambah mati. Kalau baunya bau tai, tambah seger. Nah, kata guru saya, manusia ada begitu. Kalau kena bau wangi, mati. Kena bau tai, seger. Maksudnya, kalau kena aroma toat, dia langsung gak enak badan, gerges. Diajak pengajian, gerges. Nah, ini kumbang tai ini. Wang Wong tadi ya. Ya, dengar suara zikir, gerges. Ya, ini masuk Wang Wong. Tapi kalau orang gak enak badan, dengar suara zikir, jadi sehat. Lihat saja orang duduk pengajian, dia jadi seger. Nah, ini termasuk ini, Masya Allah ini. Ini orang-orang yang baik, yang seperti itu. Nah, pernah ada satu orang soleh, dia ditanya, gurumu siapa? Dijawab, Wang Wung. Kok Wang Wung jadi guru jenengan? Maksudnya gimana? Biasa orang kalau ditanya, gurumu siapa? Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan. Ini tanya, gurumu siapa? Kumbang tai. Itu enak atau enggak enak? Baca judul ya. Kan enggak enak atau ya. Akhirnya ditanya, maksudnya gimana kok kumbang tai? Saya tuh awal waktu dulu tuh saya gagal terus. Udah putus asa. Belajar tuh gagal. Ngapalkan susah. Ngamalkan juga susah. Tahajud jalan, subuh hilang. Ngamalkan susah. Tahajud jalan, subuh hilang. Ini kan repot ini kan. Ngamalkan ini. Ikut solawatannya bagus. Usaha bangun subuh bagus. Tapi solawatan kemalaman subuhnya juga hilang. Ini bingung saya ini. Yang gak menyalahkan solawatan itu kan yang salah yang tidak bangun kan begitu ya. Jangan ada orang ngomong itu gara-gara solawatan kemalaman akhirnya subuhnya hilang. Solawatannya gak salah. Solawat semakin malam sampai subuh pun bagus. Karena zikir sampai malam itu namanya qiyamul lail. Cari ilmu sampai malam namanya qiyamul lail. Nah kalau kebablasan ya rahmat gitu kan ya. Asal gak ngelilir rahmat. Nah kalau ngelilir terus tidur lagi azab itu. Dan ngelilir kok tidur lagi itu azab. Kalau gak ngelilir sama sekali itu rahmat, dikasih rahmat sama Allah Ta'ala wis lereno istirahat toh, itu bedanya di situ. Jadi semangat gagal. Akhirnya saya waktu putus asa masuk masjid sholat jamaah, terus saya lihat di menara masjid, menara masjid dulu kan bentuknya kayak kubah, setengah kubah gitu ya, menara masjid ada Wang Wong jalan gremet ya, merayap menuju puncak menara. Tapi Wang Wong ini baru jalan dapat 10 cm, melorot. Jalan lagi, melorot. Saya penasaran, kira-kira Wang Wong ini bisa enggak sampai pucuk itu ya? Karena enggak rampung-rampung, komat saya tinggal masuk masjid, sholat. Selesai sholat, zikir, saya keluar dari masjid, saya lihat. Ternyata Wang Wong yang udah di pucuk menara. Terus saya sadar, masa saya kalah sama Wang Wong? Masa saya kalah sama Wang Wong? Sejak hari itu saya tidak pernah mengatakan saya gagal. Cuman belum berhasil. Beda loh bilang, saya gagal sama belum berhasil lain. Kalau orang bilang belum berhasil, berarti dia semangat untuk menjadi orang yang berhasil. Kalau saya gagal, itu bahasa orang yang putus asa. Pesimis, seram mungkin iso. Enggak mungkin bisa. Lah Mbak Umar Syahid, yang umurnya 107 tahun, sudah naik ini Januari kan? Mbak Umar udah naik 107 tahun. Jumat kemarin kan hadir di sini. Selesai pengajian jam 10 tuh dudukan sama saya sampai jam setengah satu lewat. Sampai setengah satu lewat. Jam 12 malam sama pendereknya diingatkan, Mbah, pun jam kalih welas, dah jam 12, ayo pulang. Ya ora apa-apa toh. Ndak apa-apa kan jam 12 gitu ya. Ngobrol sampai jam setengah satu, cerita macam-macam. Di antaranya ya Wang Wong ini ada yang mirip itu. Mbah Umar tuh bilang begini, orang zaman sekarang ini tidak sedikit kalau bahasa kita ya, tidak sedikit amal. Tapi terus gersulo. Amal, tapi terus dia mengeluh. Misal contohnya mengamalkan doa Rasul, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Siapa baca doa itu walaupun hutangnya sebesar gunung Uhud pasti dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya hadisnya. Dia baca habis salat, sudah dibaca 3 tahun utangnya tambah akeh. Gersulo dia. Sini doanya Rasul sudah saya baca, tapi kok utang saya enggak lunas-lunas? Ini gimana ini gitu kan? Protes dia seperti gersulo itu, protes. Doa Rasul ini ya dibaca. Salat duha. Salat duha itu mendatangkan rezeki. Duha, sudah saya amalkan, Bib, Kiai, Ustaz, duha. Bukan 4, saya 8 sampai 12 rakaat. Tiap hari enggak pernah absen. Tapi kok saya melarat terus? Enggak sugi-sugi. Ini misal, keluhan kan sering timbul begini ya. Timbulan seperti ini. Kata Mbak Umar, angka itu dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah kamu amal baru sampai angka 3 kok sudah gersuloh. Amalmu tuh baru sampai angka 3, kamu kok sudah apa namanya mengeluh. Kalau baru angka 3 jangan ngeluh, jalan terus. Nanti kan nyampe angka 9, ojo mandek gitu loh. Jadi teruskan terus, nanti ya akan nyampe di angka 9. Pasti akan sampai dengan yang dimaksud Rasulullah SAW. Nah, yang jadi masalah kita kan nyandai sendiri ya. Ya menghakimi sendiri. Wes akeh iki tapi ora hasil gitu kan. Sebanyak tapi gak hasil. Yang lebih lucu begini. Datang tempatnya satu habib atau satu kiai. Kiai, habib, ustaz. Minta doa biar warung saya laris. Oh ya, kasih doa sama kiainya, habibnya, ustaznya. Diamalkan satu bulan. Ngomong sama temannya, habibnya, kiainya, ustaznya orang mandi. Gak jos itu, gak top ya. Ganti ke habib, ustadz, kiai yang lain. Diamalkan 2 bulan, orang mandi. Gak jos, gak hasil. Ganti kiai, ustadz, habib yang lain. Bok nganti mati, yo ngono terus gitu ya. Gonta ganti, gonta ganti, gonta ganti. Intinya tuh bukan siapa yang memberi, pengamalannya itu loh. Dengan semangat tinggi jangan mandek, jangan mandek istiqomahnya itu. Ya, semangat. Nah ini yang diajarkan sama Wang Wong tadi. Nah kita punya ilmu, niat aja diamalkan. Kalau belum bisa gagal-gagal gak jadi masalah. Asal kita gak berhenti amal. Nah yang repot kalau berhenti amal. Karena banyak orang begini kan. Dah Dip, saya udah gak sanggup lagi jadi orang baik. Saya gak sanggup lagi jadi orang baik. Ini kalimat Loh, kenapa kamu gak sanggup jadi orang baik? Saya tuh udah tekad jadi orang baik, Bib. Tapi ya ada aja. Berangkat pengajian, saya baik itu. Pulang pengajian ketemu teman, ya karena saya pengen baik sama teman, ya saya temani teman saya. Akhirnya saya gladrah kebablasan mendem. Begitu lagi, mendem lagi. Begitu lagi, mendem lagi. Saya kelihatannya enggak bakat kok Bib jadi orang baik. Wes nok mendem ki bakatku. Nah ini repot kan ya. Loh, ini banyak loh orang yang apa namanya? Digoda setan, dikasih bisikan begitu, akhirnya mutung enggak mau amal soleh lagi. Yang kurang ajar tuh kalau sampai ada orang atau entah santri, entah ustaz, entah siapa, terus ngomong gini, memang kamu tuh gak bakat jadi orang baik. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Termasuk diantaranya, guru saya pernah mengatakan, jangan pernah mengatakan pada seorang yang datang pengajian atau orang masuk masjid, orang baru amal soleh, jangan pernah mengatakan dungaren, tumben. Ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tumben bukan bahasa Indonesia. Dungaren apa? Enggak biasanya itu juga bukan bahasa Indonesia. Itu udah bahasa Jakarta campur bahasa Indonesia. Ya, tumben dungaren. Kita pakai itu ya, paling mendekati. Enggak biasanya kamu loh. Mimpi apa semalam gitu kan? Mimpi apa semalam? Lihat temannya datang pengajian, lihat temannya ikut sholat jamaah ke masjid gitu kan? Dungaren, tumben. Mimpi apa semalam? Langsung besoknya tidak mau pengajian lagi. Itu yang ngomong tanggung jawab ila yaumil qiyamah. Ya, yang ngomong tanggung jawab ila yaumil kiamat. Seharusnya disambut. Ya, diamkan dulu aja, diamkan dulu saja, enggak usah terlampau dikomentari. Ya, kemudian disambut yang baik. Ya, duduknya sudah enak. Ya, tolong kasih minum ya. Yang lain kasih minum, dia juga kasih minum. Enggak usah terlampau dibuat lebay, disambut tepi ya, jangan nanti kaget. Ya, jadi bingung juga dan seterusnya. Naam. Mu'adzabin min qabli ubadil wathan. Akan disiksa sebelum penyembah berhala. Nah, kenapa dia disiksa? Nah, karena dia tahu itu haram kok dia langgar. Khamr haram, zina haram, dia tahu dia langgar. Dan tanpa rasa takut. Dalam syair Al-Hikam, Hikam Ibn Athaillah itu ya. Itu kan dikatakan orang, berapa banyak orang yang dia bermaksiat itu lebih baik daripada orang yang taat. Bil makna ya, berapa banyak orang yang bermaksiat lebih baik daripada orang yang taat. Tapi yang bagaimana? Orang yang bermaksiat dengan hati yang menyesal luar biasa itu lebih baik daripada orang yang taat tapi sombongnya luar biasa. Nih saya nih Habib, ustaz, yai, ngajar muridnya banyak. Enggak seperti dia, urip mendem dok. Enggak seperti dia, enggak pernah pengajian. Enggak seperti dia, hidupnya itu zina, korupsi. Sombong enggak ini? Sombong dengan ibadahnya, menyombongkan diri. Sedangkan yang satu maksiat. Maksiat. Tapi dia nangis di hatinya. Ya Allah, maafkan saya. Saya kok masih begini, ya Allah. Saya ini begini karena carikan rezeki buat anak saya, buat istri saya. Tolong ampuni saya, ya Allah. Saya sebetulnya enggak berani seperti ini. Saya dihadapkan begini, ya Allah. Nangis dia ini. Ini hati orang tersebut lebih baik daripada hatinya orang yang sombong tersebut. Bukan berarti kemudian apa namanya maksiatnya lebih baik daripada taatnya, bukan ya, tapi orangnya, orang yang maksiat dengan hati yang takut sama Allah, hati yang nyesel, itu lebih baik hatinya itu daripada orang yang taat tapi dengan sombong kepada orang lain. Bisa dipahami? Nah, ini masih dalam kategori orang yang nyembah berhala sama orang yang tidak mengamalkan ilmu tadi. Yang tidak mengamalkan ilmu kok dia disiksanya sebelum penyembah berhala? Ya karena dia tahu haram tapi dilanggar, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sedih sama sekali. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardu datun la tuqbalu. Lanjutannya yang ke-9. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak lagi tidak diterima. Makanya ar-raudhah itu kan semboyannya majlis ilmu dan zikir. Jangan kualik. Bukan majlis zikir dan ilmu, enggak. Majlis ilmu dan zikir ar-raudhah. Kata Mas Edwin, ya ini Edwin nih, saya dapat ilmu dari Edwin. Beb, ar-raudhah itu kan majlis ilmu dan zikir ya, Beb ya. Ilmu dulu baru zikir. Sebab kalau zikir tanpa ilmu bisa keliru nanti zikirnya. Ya. Sholat tanpa ilmu bisa keliru sholatnya. Sodakoh tanpa ilmu bisa keliru sodakohnya. Kalau ilmunya sudah ada, zikirnya jadi hebat. Kalau ilmunya sudah ada, sholatnya jadi hebat. Kalau ilmunya sudah ada, amalnya jadi hebat. Nah, untuk menghindari orang mengatakan tadi kan, orang kalau alim gak diamalkan ilmunya nanti neraka loh, kan begitu ya. Akhirnya yang mau cari ilmu jadi takut. Maka dalam syair ini diimbangi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Tapi kalau orang amal gak pakai ilmu, ya amalnya ditolak, gak diterima. Nah kalau amalnya ditolak, gak diterima, tempatnya di mana? Ya neraka. Tempatnya ya neraka. Yang punya ilmu gak diamalkan, neraka. Yang gak punya ilmu, terus amal juga neraka. Kenapa? Karena kalau gak punya ilmu, amalnya jadi salah. Kalau amalnya salah, gak diterima. Gak diterima, berarti dosa. Kalau dosa, tempatnya neraka. Berarti tekanannya di syairnya apa? Yo belajar, carilah ilmu, terus amalkan. Nah sekarang ini masyarakat banyak yang tidak tahu ilmu yang wajib. Ini yang ditekankan ilmu yang wajib. Ilmu sholat tuh gak ngerti, mohon maaf. Buat yang sudah menikah, ilmu berhubungan dengan pasangan itu banyak yang gak ngerti. Saya tuh banyak dapat laporan, banyak suami yang menggauli istrinya di kala menstruasi. Alasannya, kan lebih baik saya gauli istri saya daripada saya zina. Ini setan tuh kalau bisiki orang kepinter ya. Padahal menggauli istri di kala menstruasi kan dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa. Nah, tapi ketika dia dibisiki setan, daripada kamu zina, ya, lebih baik kamu gauli istri kamu. Judulnya lebih baik. Ini udah alasan lebih baik itu dipakai dalam kehidupan sehari, repot itu nanti. Lebih baik apa? Onani daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Kan gitu. Lebih baik saya maling sedikit daripada maling banyak. Na'udzubillah min dzalik. Terus nanti akhirnya begitu, ya. Akhirnya begitu. Lebih baik saya pacaran daripada zina. Kan? Nanti akhirnya terus dipakai alasan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Padahal semuanya buruk, tidak ada yang baik. Kalau lebih baik itu begini, lebih baik sholat malam daripada tidur malam. Itu namanya lebih baik. Lebih baik menikah lagi daripada zina. Nah, itu namanya lebih baik. Bukan kok jangan masuk kenapa? Lah kalau istrinya menstruasi, kita bicara ya, istri menstruasi. Dia alasannya setan kan lebih baik kamu gauli istri kamu daripada kamu zina. Lah kok diganti? Istrimu menstruasi, lebih baik kamu nikah lagi daripada zina. Maksudnya untuk jawab setan tadi lo ya. Yo coba praktek no. Jangan itu jawab bisikan setan tadi. Lebih baik ya, lebih baik apa? Lebih baik hidup miskin daripada korupsi. Ini pantas. Lebih baik itu bandingannya halal sama haram, meninggalkan yang haram, ngambil yang halal. Lah kalau diwalik melaksanakan yang haram demi menghindari yang haram lebih besar gitu dalam benaknya, ya tidak lebih baik. Seperti ada satu orang yang enggak belajar ilmu berhubungan dengan pasangan, dia begini, lebih baik saya menggauli kambing daripada saya zina dengan wanita. Akhirnya tiap hari dia pelihara kambing, kambingnya digauli tiap hari. Padahal itu kan dosanya luar biasa. Ini termasuk wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Orang amal niatnya ninggalkan zina, betul kan? Bagus enggak niatnya itu? Bagus. Cuman sayang zinanya sama kambing. Menurut dia kalau dengan kambing itu bukan zina, padahal itu dosanya luar biasa. Pernah terjadi di Sragen, ada warga Sragen di sini? Sragen, mohon maaf tidak maksud menyinggung. Pernah terjadi di Sragen, masuk koran, masuk TV itu ya, mau saya lihat itu. Itu heboh karena sapi-sapi di Sragen ada yang digauli oleh tetangganya. Betul? Pernah dengar? Jadi sapi digauli oleh tetangganya itu. Tapi terakhir konangan ya. Pernah juga saya lihat berita, kok saya itu jelalah kok pas lihat berita ketemu berita model begitu ya. Ya, berita di Amerika. Ya. Itu juga peternakan itu ya. Jadi kuda-kuda yang di peternakan itu, kuda itu kok perilakunya rada aneh sehingga yang punya kuda heran, ini kuda saya kok perilakunya rada aneh, kok didekati kok kudanya kok didekati loncat-loncat gitu ya, enggak jenak itu. Kudanya didekati enggak jenak. Heran yang punya kuda ini ya. Saya itu malam-malam terdengar suara meringkik-ringkik gitu kan. Akhirnya dilihat, ternyata ada dua anak muda yang menggauli kudanya. Jadi kudanya itu trauma kalau didekati manusia. Ya, siang harinya kudanya deketi manusia, trauma. Nah ini orang yang mungkin berpikir ya, berpikir daripada zina, lebih baik menggauli kuda ya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak punya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Contoh. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Ini bapak-bapak sering jadi pelaku sekaligus korban. Ya, demi menyenangkan istrinya mendurhakai orang tuanya. Kira-kira mana yang lebih bagus? Durhaka sama orang tua atau bubarnya rumah tangga? Angel ya. Angel toh? Angel. Kira-kira kalau taat sama orang tua, rumah tangga bubar gak? Enggak kan? Tidak. Tidak akan. Tapi setan pinter. Kamu kalau taat sama orang tuamu, nanti hubunganmu dengan istrimu akan berantakan loh. Kamu kalau terlampau pada orang tuamu, nanti hubunganmu pada istrimu akan berantakan. Nah ini mulai setan masuk. Istrinya ngomong begini, udah kamu sama ibu itu gak usah terlampau, kasih-kasih duit, gak usah banyak-banyak. Kewajibanmu tuh ngasih nafkah istrimu, bukan ibumu. Kewajibanmu ngasih nafkah istrimu, bukan ibumu. Kewajibanmu memperhatikan istrimu, bukan ibumu. Ini istrinya ngomong begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu gak begitu kan? Lu ada ini ibu ada, calon ibu juga ada ya. Oh ini suami demi menjaga hati istrinya ya. Jangan sampai istri saya marah. Jangan sampai istri saya benci. Jangan sampai istri saya nanti jadi ruwet gitu kan. Akhirnya dia mengurangi jatah ibunya. Ya Dek, ini buat kamu. Ibu cuma saya kasih segini kok. Dek, ini buat kamu. Sehingga ibunya sedih, nangis, berut mukanya. Terus ibunya negur. Kamu kok ngasih uang saya cuma sedikit. Ibu kan butuh begini, begini, begini. Udah bu, syukuri aja bu, udah saya beri. Nah nih, ini orang yang amal gak punya ilmu. Maksudnya mau jaga hati istrinya, tapi menghancurkan hati orang tuanya. Lebih baik hancurkan hati. Ya. Bener, lebih baik kamu hancurkan hati istrimu dan senangkan orang tuamu. Tapi yang terbaik, senangkan orang tuamu juga senangkan istrimu. Paham? Jangan dipraktekkan yang tengah-tengah tadi, jangan loh ya. Yang terakhir saja, senangkan orang tuamu dan senangkan istrimu. Nah di situ dibutuhkan ilmu. Dengan ilmu dia akan bisa tuh nyenangkan orang tuanya, nyenangkan istrinya, timbangannya bisa pas semua. Nah ilmu inilah yang menyelamatkan seseorang dari tadi itu sampai amal gak punya ilmu. Boleh kasih contoh dikit? Ini saya udah bicara 1 jam. Udah 1 jam bicaranya. Betul? Hah? 1 jam belum ini? Kok pada gak tahu semua? Saya tadi mau mulai lihat jam, cuman saya jadi lupa jam berapa mulainya. Ini aneh ini. Biasanya saya tuh gak lupa, ini dibuat lupa. Ini mulainya jam berapa? Sekarang jam 8 lewat 4 menit. Ya. Tadi kan kira-kira azan Isya jam 7:15. Mulainya kan sebelum azan Isya. Ya, jadi saya udah bicara 1 jam. Insya Allah gak keliru. Sudah cukup 1 jam ya? Ya gak pernah cukup gitu. Oh judulnya kita ini lagi kumpul jadi nur cahaya enak hati tentrem ayem itu kalau ngomong ya gak pernah cukup. Kadang harus kita paksa dicukupkan dulu nanti disambung lah lagi. Tapi tenang kok saya belum akan berhenti. Nanggung ya, nanggung kita selesaikan sampai 10. Wa amaluhum mardudatun la tuqbalu. Orang yang amal gak pakai ilmu amalnya ditolak. Nah ini kadang dipakai sama golongan tertentu untuk menyudutkan ahlus sunnah wal jamaah. Itu sufi-sufi itu pinter, bagus, akhlaknya baik. Tapi ilmunya salah, makanya masuk neraka. Salahnya gimana? Nah itu berbuat bid'ah, kan gak ada tuntunannya. Jadi dianggap orang yasinan, tahlilan, maulidan, solawatan, ziarah kubur, itu amal gak pakai ilmu. Salah. Justru orang yang ziarah kubur, maulidan, solawatan, tahlilan, mereka adalah para ulama. Mereka tidak mengamalkan sesuatu kecuali dengan ilmu, tidak melangkah dengan ilmu. Semua ada ilmunya. Ada ilmunya, ada tuntunannya, dan tuntunannya kembali kepada Nabi. Termasuk tuntunan Nabi adalah tuntunan para ulama. Jadi kalau orang meninggalkan tuntunan para ulama, justru dia tidak menjalankan tuntunannya Nabi. Nabi menuntun kita agar mengambil ilmunya para ulama. Contoh yang sering saya lihat, orang amal enggak pakai ilmu. Boleh. Ya. Orang ziarah kubur. Amal atau bukan amal? Ini umum loh semua loh ya, ziarah kubur entah kakeknya, neneknya, tantenya, bibinya, keponakannya, Pak Lek, Pak Di ziarah kubur. Amal kan? Bagus. Tapi enggak tahu ilmunya ziarah kubur. Berangkat bukan dapat dosa, bukan dapat pahala, justru berangkat dapat dosa, pulang dapat dosa. Boleh saya kasih contoh? Yang namanya muslimah itu wajib nutup aurat atau enggak wajib nutup aurat? wajib menutup aurat. Jadi buka aurat tuh buat muslimah yang udah balighah, baligh dosa atau enggak dosa? Dosa. Kalau buka aurat di pasar sama buka aurat di masjid, dosanya besar mana? Semakin mulia tempat itu dosa jadi semakin besar. Jangan buka aurat di Masjidil Haram sama di pasar, kira-kira besar mana dosanya? Di Masjidil Haram. Di tempat yang harus ingat Allah, di kuburan. Di kuburan itu harus ingat Allah, ingat mati. Kok ada orang pakai rok mini, kacamata hitam, ziarah kubur pakai payung warna hitam. Kira-kira ini dapat pahala atau dosa ini? Ini orang niatnya bagus, niatnya amal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tapi dia amalnya enggak pakai ilmu. Amalnya ditolak jadinya dosa. Kenapa? Dia mengganggu orang-orang ziarah kubur dan mengganggu yang dikubur. Loh, malaikat tuh kalau saya jadi malaikat, saya akan ngomong, kalau saya jadi malaikat, saya akan ngomong gini, "Nduk, nduk, kapan matimu, nduk?" Saya akan ngomong gitu, ya. "Dik, kamu matinya kapan? Saya udah gregeten pengin mukulin kamu," gitu. Orang dikubur tuh suruh ingat mati. Ya suruh ingat mati. Bukan ngece yang mati. Pakai rok mini dan ngece yang hidup. Nah kalau ada Mas Edwin ziarah kubur, kok lihat cewek seperti itu? Enggak jadi ziarah kubur. Langsung tanya, alamatnya di mana, Mbak? Gitu. Kacau, minta nomor telepon. Gitu Mas Edwin. Ya ora-ora, guyon aja. Buat guyon. Kan orang jadi lirik-lirikan. Kan begitu. Akhirnya ingat sama yang mati enggak? Enggak. Dia ngerusak orang yang ziarah kubur gitu. Ngerusak. Ini ziarah kubur. Satu, pakaiannya enggak benar. Yang kedua, orang ziarah kubur tapi nginjak-nginjak makam. Enggak boleh. Dia bagus niatnya, tapi makam diinjak, injak. Melangkahi makam, makam. Wah, enak nih batu nisannya bagus, dijuduin. Batu nisannya bagus kan dari keramik, dari marmer gitu kan. Ajib, ini enak. Di tanah kotor. Nah, ini di sini saja. Kilak simbahe wong liya, bapake wong liya mbok lungguh kan ya kurang ajar. Enggak boleh. Semua ada aturannya. Seperti itu Islam mengajarkan. Nah, ada lagi yang ziarah kubur. Itu tahu makamnya ibunya atau bapaknya itu ya, atau suaminya. Langsung ditubruk nangis-nangis, bajunya sampai, "Aku tidak rela. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu." Swe-swe. Lah, enggak boleh begitu. Ya tidak. Tidak boleh. Makanya di Islam itu kan wanita kalau pas jenazah dibawa dianjurkan di rumah saja, enggak usah ikut kan. Nanti kalau mau ziarah kubur enggak apa-apa, tapi ketika bawa jenazah lebih baik di rumah saja. Kenapa? Karena kebanyakan pelayat wanita itu tidak sesuai dengan syariat. Entah pakaiannya ya, entah kemudian perilakunya di makam, perilakunya itu loh di makam. Kalau keluarga dekat biasanya histeris, enggak bisa apa namanya mengendalikan di diri sehingga menimbulkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Amal itu harus pakai ilmu. Dan ahlus sunnah wal jamaah, jangankan kok amal, diemnya saja pakai ilmu. Semua pakai ilmu. Gak ada yang gak pakai ilmu. Ini yang bisa disampaikan sampai situ. Dilanjutkan dikit boleh? Waduh, boleh. Wallaha arjul manna bil ikhlasi likayakuna mujibal khulasi. Nah ini. Ini yang paling menakutkan. Wallaha arjul manna bil ikhlasi. Ya Allah, tolong karuniai aku keikhlasan. Ya. Karunia aku keikhlasan. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberi keikhlasan. Kenapa ditaruh di akhir di sini? Karena judulnya suruh cari ilmu, suruh amal. Cari ilmu, amal. Semua itu gak ganggu. Ilmunya, amalnya gak ganggu. Gak berharga, gak bernilai, gak berarti. Kalau tidak ikhlas. Ilmunya bagus. Zina gak mau. Tahu zina haram, dosa. Enggak, saya gak mau zina. Ya. Tapi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya biar dipek mantu. Biar dipek mantu sama Pak Camat itu. Ujung-ujungnya biar diangkat jadi wali kota. Ujung-ujungnya biar dianggap jadi orang yang paling pinter ini ya. Ujung-ujungnya riya, ujub, sum'ah, pamer. Ikhlasnya enggak ada. Nah, kalau enggak ada ikhlas, hancur semuanya. Makanya disuruh minta, "Wallahu arjul manna bil ikhlasi." Ya Allah, tolong beri kami keikhlasan. Karena ikhlas itu karunianya Allah. Hamba itu tidak bisa mengusahakan dirinya jadi ikhlas, enggak bisa. Makanya di Al-Qur'an orang yang tidak mukhlisin. Coba kan. Ibadallahil mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlis itu orang yang mengikhlaskan diri. Tapi mukhlas orang yang dibuat oleh Allah jadi mukhlis. Jadi yang buat seorang jadi mukhlis itu Allah. Makanya kita disuruh minta, Gusti Allah tolong beri saya keikhlasan. Nah yang repot kok ada orang ngomong begini, saya ikhlas kok, saya ikhlas. Ikhlas ini repot ini. Ikhlas itu gak perlu diomongkan gitu. Saya ikhlas, udah saya ikhlas. Ikhlas gak usah diomongkan. Ikhlas itu dipraktekkan dalam hati. Ya. Nah termasuk maka ada orang kehilangan keluarga kan disuruh mengikhlaskan ya. Diikhlaskan. Diikhlaskan di situ artinya betul-betul ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho menerima kejadian ini demi mengharapkan pahala darimu. Nah kalau dia saya ikhlas biar tenar. Ya. Misal ada ini biar jadi tenar, jadi tersohor, wah ini orang tabah ya, ini orang tabah. Biar tersohor seperti itu yang enggak ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu yang paling penting. Lika yakuna mujibal khalasi. Kalau orang ikhlas, dia akan menjadi orang yang selamat. Karena orang yang akan selamat di hari kiamat itu hanyalah orang yang ikhlas. Yang amalnya tidak dicampuri riya, enggak ada ujub, enggak ada sum'ah, enggak ada campuran macam-macam, enggak ada. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang akan selamat. Sebagai penutup dari bab pembukaan ini, sering kalimat ikhlas ini disalahgunakan oleh orang-orang yang berderma. Mau sedekah terus ngomong ini saya beri seikhlasnya saja ya. Itu tolong dirubah. Karena itu kalau diterjemahkan baik-baik, ini saya beri sedikit saja ya. Betul enggak? Kalau dicetokkan lagi, ini saya beri semau saya ya. Semau saya. Bukan semaunya Allah, bukan sekeinginannya Allah, ya, bukan yang diharapkan Allah. Karena kalau ikhlas itu judulnya sesuai harapan Allah. Untuk orang yang berharta, Allah berharap dia berikan hartanya sebanyak mungkin. Untuk orang yang enggak punya harta, Allah berharap kamu berikan juga sebanyak mungkin. Harapannya Allah begitu. Ya. Nah, kalau orang yang enggak mampu dia ngomong, ini ya semampu saya, wajar. Saya baru mampu ngasih sekian. Kalau orang kaya dia bilang, ini seikhlas saya, itu bukan seikhlasnya, ini sepelit saya. Pelit saya. Makanya jenengan kalau ada orang kaya yang mau sedekah, cegah dulu dari awal. Tolong jangan ikhlas saja. Saya minta sedekah jenengan yang enggak ikhlas. Yang ikhlas enggak usah. Kalau judul ikhlas mesti titik soalnya gitu kan. Saya minta sedekah jenengan yang tidak ikhlas, yang abot ngeluarkannya. Karena ikhlas dalam bahasa jenengan yang sesuai hati gitu kan. Lah saya minta yang enggak suatu yang abot, yang angel, yang jenengan berat, yang banyak. Lah itu aja yang dikasih kan. Yang sesuai dengan hati jenengan, lah itu justru yang tidak ikhlas sebetulnya. Ikhlas di sisi Allah yang jenengan abot mengeluarkan, yang berat itulah yang ikhlas. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah ini pembukaan dari kitab Zubat. Yang sudah datang malam ini berarti rezeki dapat kitab Zubat. Nah yang belum datang berarti belum rezeki. Yang sudah punya kalau Rebu datang ke sini ngaji dibawa ya, dibawa. Kemudian yang belum dapat kalau stoknya masih ada Rebu depan datang ya saya bagi lagi yang belum dapat. Kalau habis doakan saya dapat rezeki bisa belikan lagi gitu ya. Ini karena kemarin saya beli ini 200 eksemplar persis stok tokonya tinggal 200 eksemplar ya belum datang lagi. Itu seneng enggak dikasih hadiah kitab? Ah, moso. Seneng mana kasih hadiah kitab sama mobil? Oh, dua-duanya gitu ya. Oh, lebih pintar berarti itu. Pintar. Insyaallah ini dapat saya sampaikan pengumuman dari saya hari Rabu sore. Rebu depan yang sore itu kan pengajian ibu-ibu. Kebetulan Majelis Ar-Raudhah ngunduh jamuri. Jamuri itu estafet apa safari Maulid. Setiap tahun kita unduh. Untuk tahun ini jatuhnya Rebu depan. Jadi ibu-ibu bisa datang kalau mau jamuri lebih awal biar dapat tempat yang enak. Insyaallah tempatnya di sini dengan segala keadaan yang ada ini ya. Kemudian untuk Jumat malam Sabtunya, Jumat depan ya, bukan Jumat besok, Jumat malam Sabtu depan itu Maulid penutupan bulan Maulid ya. Jumat terakhir maksudnya, Jumat terakhir bulan Maulid kita buat Maulid Akbar. Memang judul di selebaran saya Maulid Akbar. Yang saya maksud dengan Maulid Akbar itu Maulid yang terbesar diselenggarakan Majlis Ar-Raudhah ya selama satu tahun yaitu di bulan di hari Jumat terakhir bulan Maulid. Kalau Maulid itu yang jauh lebih besar Pak, banyak gitu ya. Setelah ada pengajian Akbar maka saya buat judul Maulid Akbar. Itu untuk bapak ibu kakek, nenek, kakak, adik ya. Pokoknya terserah siapapun, segala umur bisa datang. Tempatnya nanti di sini. Harapan saya yang datang insyaallah pengin saya minimal 20 ribu orang. Pengin saya. Lah, tidak akan terwujud pengin itu kalau tidak diwujudkan Allah, ya. Dan biar diwujudkan Allah, maka jenengan sama-sama saya punya pengin yang sama, jenengan ajak-ajak orang sebanyak-banyaknya. Nanti insyaallah pengin jenengan, pengin saya sama, moga-moga sama dengan penginnya Allah. Kalau udah podo sama pengennya Allah, ya hasilnya insyaallah bagus luar biasa. Tempatnya di sini, nanti sampai ke sana, sampai ke jalan terus ya, bangunan lama dan seterusnya. Bangunan ini dan bangunan lama insyaallah kapasitasnya kalau atas dipakai, kalau udah jadi ya, atas dipakai sampai depan bisa sampai 7.000 orang. Sampai depan saja. Kalau lantai 3-nya dipakai ya, bisa sampai 10.000 orang. Amin. Ini amin apanya maksudnya ini? Cepat rampungnya ya. Setuju, setuju. Setuju, jenengan tuh enak tinggal setuju gitu ya. Yang kesian Mas Edwin, Mas Takim itu bagian gali itu ya, relawan-relawan itu yang capek itu ya. Capek enggak relawan? Hah? Enggak capek. Lu aneh toh ya. Ya capek tapi senang gitu kan ya. Enggak kerasa. Insyaallah demikian ya. Tolong diumumkan pada teman-teman yang lain. Sekilas info buat yang baru ngerasakan di sini. Jadi nanti ini rencananya 3 lantai. Ibu-ibu di bagian lantai 2. Sementara masih begini ya, di lantai 2. Kemudian insyaallah Jumat besok penampilan depan ini sudah saya upayakan semaksimal mungkin. Udah di lepo. Yang sini mungkin mihrabnya saya finishing, mau saya kasih granit, walaupun masih begini ya, seperti ini. Pokoknya dibuat sebagus mungkin. Ada yang ngomong, Bib, eman-eman Bib, nanti aja kalau udah selesai semua baru di finishing ya, mosok mau finishing ngenteni selesai semua, kesuen ya. Lebih cepat lebih baik. Di finishing semampunya dulu, nanti kalau udah selesai tinggal diperbaiki lah, lagi dibersihkan lagi. Nah, kemudian kenapa dipaksakan pakai ini? Tanda syukur. Udah dikasih Allah begini ya, kita syukuri, kita apa? Pakai biar nanti cepat ditambah. Ya, harapan saya ini bisa segera lunas tanahnya karena utangnya masih 1,65 M. Ya, utang tanah ini masih 1,65 M. Insyaallah 15 Januari saya diminta bayar 500 juta. 15 Januari. Insyaallah uangnya ada. Karena kalau enggak ada berarti enggak bayar. Insyaallah uangnya ada. Dari mana? Wallahu a'lam. Terus nanti Bib kalau enggak ada piye? Ya mbuh. Jangan mikir kalau tidak ada. Mikirnya ada saja. Lah kira-kira ada enggak Bib? Ya kira-kira ya ada. Wong saya enggak mau mikir tidak ada. Maunya mikir ada. Lah kalau enggak ada, ya enggak ada, enggak ada. Adanya ada. Jadi tidak ada itu tidak ada. Adanya insyaallah ada. Habib kok ngeyel? Ya gitu memang. Syaratnya ngeyel. Kok saya sederhana, Mas Edwin dijual masa enggak laku. Ya. Ya, jujul kan ya. Ini bobotnya juga antep ini kan. Jujul. Banyak teman gini kan. Insyaallah dengan doanya masing-masing bisa terwujud ya. Nah, buat yang nonton dari rumah lewat streaming video, biar ngerti juga kalau jenengan pernah transfer ke saya bantu majelis, ini loh hasilnya. Hasilnya seperti ini. Saya enggak nunggu bangunannya selesai baru dimanfaatkan. Jadi walaupun begini kita manfaatkan. Teman-teman saya ini capek loh. Capek banget. Ini bayangkan kalau selesai nanti digulung gitu ya. Besok pagi digulung, tukang kerja pasir bata di sini, naik nanti Jumat dibersihkan lagi, gelar lagi gitu kan. Sabtu gulung lagi, kotori lah lagi. Terus begitu sampai dicor nanti ya. Sampai selesai finishing akan terus begitu. Tapi enggak pernah kenal rasa capek, enggak pernah ngeluh sama saya. Paling ngeluh sama temennya, kesel gitu. Kalau sama saya enggak ngeluh, ngeluhnya sama temennya gitu kan. Kayak dang dadi gitu ya. Makanya dongnya kayak dang rampung gitu. Kalau jenengan pengen cepat jadi bagusnya, kalau beliau pengen cepat enggak gulung-gulung lagi gitu. Seperti itu nih. Teman-teman saya banyak nih relawan-relawan yang masya Allah. Nah, untuk teman-teman relawan, hari Jumat besok waktu maulid, saya pengen maulidnya bagus. Jadi saya butuh tim kur. Minimal 30 orang laki-laki. Minimal 30 orang laki-laki yang siap jadi tim kur 30 orang laki-laki. Nanti selesai sholat isya berjamaah silakan daftar sama saya ya. 2 hari sekali latihan di sini, latihan kur maulid. Jadi maulid itu enggak pernah diem. Misalnya alhamdulillahil qawiyyi sultanuh alwadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. La ilaha illallah. Minimal yang 30 orang gitu. La ilaha illallah. Kalau pas salawat bareng sallallahu alaihi wasallam, itu kan kalau semua bisa bareng gitu kan cakep. Nah, kalau waktu salawatnya Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim, bisa bareng-bareng gitu kan cakep. Pas nyanyi misalnya, pas baca qasidah gitu kan. Misal bahasa qasidahnya apa? Contoh-contoh. Mas Roni mana Mas Roni? Al-Madad gitu ya. Semua bareng kan enak. Kalau Al-Madad semua udah bisa. Misalnya begini. Ya Sayyida, ya Sayyidi, ya Rasulullah, khud bi yadi ma li siwaka wa la alwi ala ahadi ya sayyidi. Itu kalau yang nyanyi cuman Ustaz Ali Maksum tok gitu kan ya kesian gitu kan dan enggak enak gitu. Tapi kalau 30 orang ya sayyidi ya Rasulullah, tenang, suara jenengan jelek enggak jadi masalah. Kalau bareng-bareng ketutup. Enggak konangan, asal iramanya sama ya, jangan nyeleneh. Mesti enggak kok enggak konangan. Itu biar maulidnya betul-betul hidup ya. Insyaallah begitu. Nanti yang berminat untuk menyemarakkan maulid dengan nyumbang suaranya yang enggak enak itu, udah saya anggap begitu saja daripada suara yang enak-enak biar nanti khusus gitu kan. Yang enggak enak masuk dalam kelompok kur, selesai maulid, selesai salat Isya daftar sama Mas Roni. Ya Mas Roni ya. Setuju? Nanti Jumat malam Sabtu kita mulai latihan. Sebentar tok latihannya, selesai pengajian latihan sebentar saja. Nanti saya tentukan lagi. Yuk kita hari ini latihan gitu ya. Lagunya akan saya pilihkan biar maulidnya semarak. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Doakan sebelum 14 sebelum 15 Januari, doakan saya dapat rezeki bukan cuma 500 juta lunas 1,65 M ya insyaallah. Dan doakan lagi bulan Januari, bulan Februari awal setelah haul lantai 3 sudah kita cor. Setuju? Oh cocok saya. Setuju dulu yang penting. Lah kira-kira Allah dengar enggak nih? Dengar. Lah Allah sama jenengan baik mana? Lah udah gitu kok saya was-was. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya wudu, wudu. Yang batal wudunya, wudu.